Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين واتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung perkara yang sangat berbahaya yang dapat merusak dan menghancurkan keislaman seseorang, yaitu perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Perbuatan ini akan merusak dan menghancurkan, meruntuhkan Islam, menghapuskan amalan-amalan, dan apabila dia belum bertaubat meninggal dunia dengan membawa dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah kewajiban bagi seorang muslim di samping dia mempelajari tauhid, maka kewajiban seorang muslim pula adalah mempelajari apa itu kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, agar kemudian seorang muslim tersebut menghindar, menjaga diri dari perbuatan syirik dan tidak terjatuh dalam perbuatan tersebut. Ini adalah perkara yang penting untuk diketahui. Dan mengetahui perbuatan syirik itu dengan mengetahui 4 kaidah, agar pengetahuan kita tentang perbuatan syirik ini baik, sempurna, sehingga kita dapat menghindar dari perbuatan syirik tersebut, yaitu dengan mengetahui 4 kaidah, yang 4 kaidah ini pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, insyaallah kita akan baca dan memasuki penyebutan ke kaidah yang pertama. Baik, langsung saja kita baca. Berkata al-musannif, al-muallif, al-syeikh, al-imam, al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi al-mujaddid rahimahullahu ta'ala. Al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzukukum minas samai wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ini kaidah yang pertama. Beliau mengatakan kaidah yang pertama, hendaklah engkau wahai seorang muslim mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang mereka merupakan orang-orang yang diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka itu menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat sang pencipta. Al-mudabbir, mereka juga menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mengatur alam semesta. Akan tetapi pengakuan mereka tersebut, penetapan mereka tersebut sama sekali tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang kafir, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan-penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Atau mengeluarkan yang mati dari sesuatu yang hidup? Siapakah yang mengatur alam persemesta ini? Niscaya mereka orang-orang kafir akan mengatakan, semua itu yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fakul, maka katakan kepada mereka wahai Muhammad, afala tattaqun, lalu kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kaidah yang pertama ini menyebutkan untuk kita perkara yang penting pula untuk kita ketahui, bahwasannya pengakuan Allah yang menciptakan alam semesta, pengakuan Allah yang memberi rizki, pengakuan bahwasannya Allah yang menghidupkan, yang mematikan, pengakuan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, pengakuan tersebut juga diakui oleh orang-orang kafir. Abu Jahal, Abu Jaham, orang-orang munafikun, orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrikun juga demikian. Orang-orang yang mereka dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengatur alam semesta. Mulai dari menurunkan hujan yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan kemudaratan, yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, dan yang lainnya yang mengatur alam semesta ini, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui, mereka menetapkan. Oleh sebab itu Abu Jahm, Abu Jahal, tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy, kalau seandainya mereka ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, pasti mereka akan menjawab Allah. Dan seluruh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka apabila ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, siapa yang mengatur alam semesta ini, niscaya mereka semua akan menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu Allah. sama seperti apa yang ditetapkan oleh kaum muslimin. Sama. Dan mereka juga benar. Mereka benar di dalam menetapkan Allah yang mengatur alam semesta. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan bahwasannya pengakuan, penetapan bahwasannya Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tanaman. Akan tetapi pengakuan-pengakuan tersebut sama sekali tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Sama sekali tidak memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Oleh sebab itulah orang-orang kafir Quraisy masih saja mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka mengakui yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka menetapkan yang mengatur alam semesta itu adalah Allah. Orang-orang Yahudi, mereka tidak mengatakan bahwasannya Uzair yang mereka sembah adalah yang mengatur alam semesta. Mereka tidak mengatakan demikian. Orang-orang Nasara juga demikian. Mereka tidak mengatakan yang mengatur alam semesta itu adalah Nabi Isa. Namun mereka menetapkan yang mengatur alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang diimani oleh umat Islam. Tapi sekali lagi yang menjadi catatan, pengakuan demikian sama sekali tidak memasukkan seseorang itu ke dalam agama Islam. Penetapan terkait dengan tauhid rububiyah. Penetapan terkait dengan tauhid rububiyah sama sekali tidak menetapkan seseorang, memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Tauhid itu kan ada tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Mulai dari menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menurunkan hujan dan yang lainnya, yang mengatur alam semesta, yang memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada manusia dan hewan. Semuanya yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid rububiyah. Jenis yang kedua tauhid yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kita menetapkan, kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang ketiga, tauhid asma dan sifat, yaitu kita meyakini sekaligus menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Ini tiga jenis tauhid. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir, ahlul kitab Yahudi dan Nasara, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menetapkan tauhid rububiyah. Mereka tidak menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan yang menciptakan alam semesta itu adalah Uzair atau Isa putra Maryam. atau yang menciptakan adalah Al-Lat, Uzza, atau sesembahan berhala-berhala mereka. Sama sekali tidak ada. Semuanya menetapkan bahwasannya yang mengatur alam semesta adalah Allah, sama seperti kita. Akan tetapi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja memerangi mereka? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berperang dengan mereka, padahal kan mereka meyakini sama dengan, padahal mereka kan menetapkan seperti apa yang diyakini oleh umat Islam, yaitu Allah adalah yang menciptakan alam semesta. Nah, disebabkan karena tadi, penetapan Allah yang mengatur alam semesta, atau lebih ringkas yaitu penetapan tauhid rububiyah, tidak memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Oleh sebab itu mereka masih diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fadalla ala anna tauhid laisa huwa al-iqrar birrububiyyati faqat. Maka di sini menunjukkan bahwasannya tauhid itu bukan hanya sekedar menetapkan rububiyah Allah. Tauhid itu bukan hanya sekedar kita menetapkan Allah itu yang mengatur alam semesta, bukan. Tauhid bukan hanya sekedar tauhid rububiyah. Wa anna syirka laisa huwa syirku fir rububiyyati faqat. Dan kesyirikan bukan hanya sekedar kesyirikan dalam bab, dalam permasalahan rububiyah Allah. Ketika orang ada yang mengatakan yang menciptakan alam semesta itu selain Allah, ya dia terjatuh dalam kesyirikan. Karena meyakini adanya pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan kesyirikan. Nah, tapi kesyirikan itu bukan hanya dalam bab rububiyah saja. Bukan dalam bab rububiyah. Bahkan boleh dikata orang-orang kafir pada zaman Rasulullah, bahkan orang-orang musyrikin, terkecuali segelintir saja dari kalangan manusia, boleh dikata sedikit saja di antara mereka yang terjatuh dalam kesyirikan rububiyah. Namun mayoritas manusia itu menetapkan bahwasannya yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fir rububiyyati illa syawadzun minal khalq. Bahkan kata beliau, tidak ada seorang pun dari manusia ini yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah. Dalam rububiyah, kecuali segelintir dari kalangan manusia. Namun mayoritas, kebanyakan, keumuman manusia, apalagi kalau dilihat dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy, ahlul kitab, orang-orang musyrikun, penyembah berhala sekalipun, mereka menetapkan yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa kullul umam tuqirru bi tauhidir rububiyyati wa tauhidur rububiyyah huwa al-iqrar bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Bahkan seluruh umat kecuali segelintir dari manusia saja, mereka semuanya menetapkan tauhid rububiyah. Nah, sehingga di sini mengisyaratkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk seseorang itu masuk ke dalam agama Islam, itu bukan hanya sekedar mengatakan Allah itu pengatur alam semesta. Tidak seperti yang difahami, bahkan didakwahkan oleh ahlul kalam, ahlul nudhar, minal falafis falasifah. Tidak seperti yang didengung-dengungkan oleh orang-orang ahlul kalam dari kalangan pengikut ilmu filsafat, Ketika mereka salah kaprah di dalam mentafsirkan, memaknakan kalimat La ilaha illallah. Mereka mengatakan La ilaha illallah itu artinya La khaliqa illallah, wala mudabbira illallah, wala raziqa illallah, wala almuhya illallah. Kata mereka, La ilaha illallah itu artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah, dan seterusnya. Mereka memaknakan La ilaha illallah itu dengan makna tauhid rububiyah. Ini kesalahan fatal. Padahal kalimat La ilaha illallah itu adalah kalimat yang dengannya seorang muslim itu, seorang hamba itu akan masuk ke dalam agama Islam. Kalimat La ilaha illallah. Meskipun terkadang dijumpai seseorang yang mengatakan kalimat La ilaha illallah karena mungkin tujuan dunia. Namun kalau dia sekedar mengucapkan La ilaha illallah saja, yang dia zahirnya dengan ucapan tersebut dia masuk Islam, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim, masuk ke dalam agama Islam. Ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah secara zahir dengan kalimat tersebut, dia menginginkan masuk Islam. Meskipun batinnya seperti apa, wallahu alam, yang mengetahui hanya Allah. Namun kalau secara zahir dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut dia menginginkan masuk Islam, maka dia telah masuk ke dalam Islam. Lah sekarang kalau seandainya kalimat La ilaha illallah itu dimaknakan dengan tauhid rububiyah, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, ya Abu Jahal, orang-orang kafir Quraisy itu mungkin lebih Islam daripada orang-orang filsafat. Lebih Islam. Karena mereka lebih mengetahui, lebih mengikrarkan, lebih dahulu mengikrar kalimat tersebut daripada orang-orang filsafat yang muncul di kebelakangan ini. Nah, kalau seandainya La ilaha illallah itu maknanya adalah tauhid rububiyah. Kemudian, kalau seandainya kalimat La ilaha illallah itu dengan makna rububiyah, lalu lantas kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja memerangi orang-orang kafir Quraisy? Lantas kenapa Rasulullah masih saja memerangi orang-orang musyrikin? Nah, kalau seandainya kalimat La ilaha illallah maknanya rububiyah, Allah Rasulullah tidak akan memerangi orang-orang musyrikin, lawan mereka juga menetapkan. Mereka juga menetapkan. Oleh sebab itu, kekeliruan yang fatal, kesalahan yang parah yang ditimbulkan oleh orang-orang filsafat dari ahlul kalam, ahlul nudhar, orang yang sering berdebat, nah, ketika memaknakan kalimat La ilaha illallah itu dengan tauhid rububiyah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah boleh dibilang orang-orang kafir Quraisy, orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikun, mereka dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan tauhid rububiyah, atau dengan bahasa mereka mengimani tauhid rububiyah? Nah, ini yang ditegur oleh beberapa masyayikh ahli sunnati wal jamaah ketika menyebutkan ungkapan orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrikun mengimani tauhid rububiyah. Yang benar, mereka itu hanya sekedar menetapkan. Namun kalau untuk dikata mereka mengimani, belum sampai ke situ. Kenapa demikian? Disebabkan kalau seandainya mereka sudah mengimani, dikatakan beriman itu kan berarti sudah menetap di dalam hati dengan keyakinan yang kokoh, dalam artian memberikan konsekuensi, melazimkan. Ketika seseorang mengikrar, mengimani tauhid rububiyah, ini melazimkan seseorang tersebut harus mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an ayat pertama yang di dalam menyebutkan perintah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum, kaif dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan yang kalian yakini bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan kita semua dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Mengisyaratkan ketika keyakinan, keimanan bahwasanya Allah mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, ketika diyakini, diimani dengan baik, itu akan membawa seseorang itu mentauhidkan dengan tauhid uluhiyah. Nah, oleh sebab itu para ulama menggunakan dengan ungkapan iqrar, yukirrun, bukan menggunakan ungkapan yu'minun, namun mereka menggunakan yukirrun ay bahwasannya mereka itu menetapkan, tapi belum sampai pada keimanan kepada mereka. Nah, kalau sudah masuk keimanan di dalam hati mereka dengan baik, niscaya iman pada rububiyah itu akan membawa mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, bukan sekedar Yahudi dan Nasara saja yang menetapkan tauhid rububiyah. Para penyembah berhala, Al-Lata, Uzza, Manah, penyembah apa namanya, pohon, ya kan? Pohon yang mereka keramatkan, yang biasa mereka pada pohon tersebut mereka menggantungkan senjata-senjata perang mereka, yang mereka beri nama sebagai Dhatu Anwat. Penyembah-penyembah berhala, orang-orang musyrikun, mereka juga menetapkan tauhid rububiyah. Mereka juga menetapkan. Oleh sebab itu, kalau seandainya ada, wal'iyadzubillah, kalau seandainya penetapan ini juga diungkapkan, diucapkan oleh kaum muslimin yang menetapkan bahwasannya yang menumbuhkan tumbuhan adalah ini, yang menurunkan hujan adalah ini, selain Allah dari nama-nama yang mereka sebut, na'udzubillah, itu merupakan kesyirikan. Nah, itu merupakan kesyirikan, keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, intinya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang penting untuk kita ketahui pada kaidah yang pertama ini adalah bahwasannya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka mentauhidkan, ini mereka menetapkan tauhid rububiyah, akan tetapi tauhid rububiyah tidak memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Lalu apa yang memasukkan seseorang ke dalam agama Islam? Fa insyaallah akan disebutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah. Wallahu taala alam bisawab, karena waktu sudah mendekati waktu iftar berbuka puasa, maka insyaallah kita cukupkan sampai sini. Fa insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.